Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kapan Madinah cah? Qala al-musannifu rahimahullah wal badalu dan badal. Wa huwa tabi'un maqsudun. Wal badalu dan badal. Wa huwa tabi'un maqsudun bil hukmi bila wasitatin. Wa huwa sittatun badal kul. Insyaallah selesai hari ini, badal mari ini. Kemari, badal mari insyaallah. Nahu mafazan hada'iqah wa ba'd. Nahu man istata'a wa istimal. Kitalin fi wa idrabin wa ghalatin wa nisyan. Nahu tasaddaqtu bidirhami dinarin bihasabi qasdil awwali wasani awis sani wasabaqal lisan awil awwal wa tabayyanul khata' babul khamis bab yang kelima min abwabit tawabi dari abwab tawabi itu adalah al badalu sekarang yang nomor lima ya badal ya wahuwa dan badal itu fil lughah secara bahasa biman al iwad yaitu ganti. Qala ta'ala asa rabbuna ayyubdilana khairan minna ayna syahid yubdilana barangkali rabb kami ayyubdilana menggantikan untuk kami khairan yang lebih baik darinya. Di sini syahidnya apa? Ayyubdilana badal bimana? Iwab. Wafil istilah, lihat mana istilah. Badal itu tabi', ngikut kepada mubdal yang dibadali. Kalau mubdal rofa, ikut rofa. Mubdal nasab, ikut nasab. Baik. Fakoli tabi' jinsun yashmalu jami'at tawabi'. Fakoli tabi' ini jenis mencakup semua tawabi. Naat ngikut, taukid ngikut, ataf bayan ngikut, semuanya ngikut. Kalimat tabi fungsinya mengikut. Wa qawli lihat maksulun bil hukum. Tabi tapi dia yang dimaksudkan. Pahamnya? Lihat. Ja'a sekarang akan kasih contoh. Baik. Mafazan. Ada. Orang mukmin itu memiliki tempat keberuntungan. Apa tempat keberuntungan? Rupanya hadaik apa hadaik kebun. Kebun inilah yang dimaksudkan. Maka al-mahkum maksud belukum. Inilah yang dimaksudkan. Bukan penyempurna, bukan. Tapi dia adalah maksud. Itulah yang maksud. Inilah yang dimaksudkan di dalam hukum itu sendiri, itu ini. Bukan mubdalnya, tapi badalnya. Jelas ya? Bukan mubdalnya, tapi badalnya. Maka badal adalah huwa tujuan inti daripada apa? Daripada al-mubdal minunya. Lihat. Maka kata-kata maksud bil hukum ini mengeluarkan na'at. Na'at. Ja'a rajulun karim. Yang datang siapa? Rajul kan? Fakarimanya penjelas saja kepada rajul. Penyempurna makna rajul. Penyempurna. Bukan maksud dengan datnya. Wa'atful bayan. Juga atul bayan. Sekedar. Fa'inna mukammilatun lil madbu al maksud bil hukum. na'at, taukid atau bayan itu semuanya penyempurna kepada matbu' ya al-maksuda bil hukum, yaitu maksud dengan hukum itu sendiri. Jadi kalau na'at, taukid atau bayan bukanlah maksud dengan zatnya, bukan, tapi isini semuanya adalah penyempurna saja, penyempurna terhadap hukum yang dimaksudkan. Lain dengan badal. Kalau badal, dialah yang dimaksudkan. Dialah zatnya yang dimaksudkan. Maka ini perbedaannya ya. Perbedaannya. Lihat, bahwasannya badal dengan atau bayan, atau yang lainnya. Bahwasannya badal itu adalah maksud bil hukum. Tapi semuanya mereka adalah penyempurna terhadap matbu, maksud daripada hukum itu sendiri. La'ana hiyal maksudah bil hukum. Bukanlah yang dimaksudkan dengan hukum itu sendiri, tapi hanya sekedar penyempurna saja. Wa qawluhu bila wasitatin, kata-kata bila wasitah, iku mukhrijun li'atfin nasak, mengeluarkan kepada atap nasak, ja'a zaitun wa amr, fa'innahu wa inkana tabi'an maksudan bil hukum, maka sesungguhnya dia, meskipun wa amrun iku tabi terhadap maksud hukum itu sendiri, yaitu amr kan datang kan? Ya enggak ya kawan? Dialah maksud dengan datang itu sendiri. Tapi dia biwasitati harfil ataf. Tapi dengan wasitah huruf ataf. Kira-kira jelas kalau kawan jelas? Kalau jelas lanjut ya kawan. Jelas? Bicara sini. Paham ya? Faham, jangan kalau nggak faham ngomong ikhwan, nggak faham bilang lagi sat. Wa aqsamuhu sittatun, dan macam badal itu ada 6. Ahaduha badalu kullin min kullin, dia adalah badal kul min kul. Jadi apa itu badal kul min kul? Wa huwa ibarah amma tsani fi wa idzal awal, dia adalah ungkapan yang kedua adalah maknanya yang pertama. Agada wa ibara amma tsani fihi adzal awal, badal kul min kul dia adalah ungkapan, ungkapan yang kedua itu adalah ainul awal, zatnya yang pertama. Dia adalah ainul awal, dia adalah awal, dia adalah ainnya awal, dia adalah zatnya yang pertama. Tabani kadani abu Muhammad, aina yang kedua Abu Abdullah. Man wa Abdullah? Abu Abdullah huwa Muhammad. Berarti huwa mana ainul awal? Huwa mana ainul awal? Man huwa Abu Abdullah? Huwa tsani. Aina tsani na asani huwa ainul awal. Ainul awal huwa Muhammad. Fauna adalah taib. Fauna jani Muhammad Abdullah. Abu Abdullah huwa rija'ah. Huwa rija'ah. Huwa maksud bi hukmil maji. Huwa maksud bi hukmil maji. Taib hawa pada kul min kul. Dan bisa Abu Abdullah dalam apa atau? Bayan. Wa qaluhu ta'ala mafazan hada'iqa. Dan kata-kata mafazan hada'iqa. Hada'iq yang kedua itu adalah ainul awal bahwa mafaza. Wa innama lam akul. Dan sesungguhnya saya tidak mengatakan badal kul min ada'alnya. Beliau mengatakan badal kul min kul. Nakira. Beliau enggak mengungkapkan dengan bahasa badal kulli minal kulli. Hadaran. Karena. Hadaran. Ya. Hadaran. Karena apa hadaran? Berhati-hati. Min madhabi. Dari madhab. Man la yujiz. Idkhala al-alakul. Karena berhati-hati dari mazhabnya orang yang tidak membolehkan memasukkan al pada kul. Hati-hati lah ya Fad. Khawatir. Nanti ditahfir nanti. Jadi karena berhati-hati dari mazhab orang yang membolehkan. Karena khawatir dari mazhab yang tidak membolehkan al-indimasuki al-anapake badal kul mingkul bina. Yes. Jelas-jelas lebih enak, akan lebih enak, biar enggak ada masalah. Waqad istamalahu az-Zajajiyyu fi jumali. Dan Imam Az-Zajajiyyu di dalam kitab jumalnya memakai apa ini? Kul yang ada alnya. Wa tudiru anhu, dan dikasih udur bagi Az-Zajajiyyu bi annahu bi an tasamaha fi, yaitu dikai toleransilah muwafaqatan linnas, karena mencocoki umumnya manusia. Umumnya manusia. Baik, Tuhan. Baik. Ya, karena muwafaqatan linnas lah, Ikhwanana. Ya, biyalah, jenengi unu yusrana masalah lah. Tapi, yo, Ibn Islam tetap memakai gada alnya lah. Lebih enak lah, biar enggak rame kan. Namanya enggak rame kok enak kan, yo. Daripada rame, ya. Enggak ada masalah aja kan gitu. Alasan yang kedua, pokoknya sehingga rame ku lu enak ya kan. Pokoknya untuk semua rame ku lu enak. Badal ba'at minal kul. Tadi kul min kul, sekarang ba'at minal kul. Wa ba'bitu ayyaku nasani juz'an minal awal. Perhatikan, yang kedua harus bagian dari yang pertama. Yang kedua itu harus bagian kisem wal juz minal awal. Kakau nikah akal turrohi basulusa. As-sulus. Apa ya? What? Ini yang kedua. As-sulus. Dan dia adalah bagian min. Minal al-rohi. Roti. Aku makan roti. Sepertiganya roti. Ilan fakali masulusa. Bahwa. Apa ya? Warana barakallahu fik. Adalah badal. Dan dia akan badal bab minkul. Liannau jus. Minain. Jus minain. Minal mubdal. Wa qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Man juz minan nas. Man juz minan nas. An-nas mencakup an man. Man istata'a man di sini adalah badal. Ba'd minal kul, soal man di sini kismun wa juz'un minan nas. Jelas ini insyaallah kan. Lihat. Fa man istata'a makaman itu adalah badalun minan nas, badal dari manusia. Soale man jus'un dari manusia. Hadza huwal masyhur. Ini adalah yang masyhur. Wakilah, dan ada yang mengatakan fa'ilun bil haji. Man iki sebagai fa'il. Mana fi'il hijjun? Iku masdar beramal amalan fi'il. Jelas hijjul bait. Itu masdar beramal amalan fi'il. Baik, maka bisa mana sebagai fa'il. Ah. Ai walillahi 'alan nasi ayya hujja mustati'uhum albaita. Hijjun ditakwilkan jadi ya hujja. Oh no, iso wae kan rabbi iso diputer-puter iki. Wa qala kasaiyu, dan berkata kasaiyu innaha syartiyatun mubtada. Oh. Man di sini man sartia sebagai mubtada, man sartia sebagai mubtada. Wal jawab mahdzuf, jawab dibuang. Man istata'a fal yahujja, sapa sing mampu monggo kajio. Ngono, dibuang. Wis. Jelas? Tapi dibantah. Wala hajat, enggak butuh lidah wal hadzf. Dakwaan dibuang. Ma'imkani tamamil kalam. Padahal kalam itu sempurna. Kalau kalam itu udah sempurna, jangan ada yang dibuang. Idan gak ada, gak butuh dakwaan. Ada kata-kata dibuang, Gak butuh. Sebab selama kalam itu sudah sempurna, tanpa dia itu cukup. Ngerti? Kalau kalam itu sudah sempurna tanpa dia enggak usah. Maka sekarang kalau walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Paham enggak di sini? Enggak bisa dibahami kan? Kalau bisa dibahami enggak usah ada kata-kata, ada yang dibuang. Dakwah ada yang dibuang itu enggak dibutuhkan ketika kalam itu sempurna. Kecuali kalau kalam itu enggak sempurna ente katakan ada yang dibuang. Itu wal wajusani, bantahan yang nomor 2. Ya tadi menuntut. Ah. anna yaqtadimu annahu yajibu bahwasanya wajib ala jami'in nas atas semua manusia ya anna mustati'aum bahwasanya yang mampunya di antara mereka itu yakuju berkaji. Apa maksudnya Ikhwan? Kalau ente katakan manis papa itu adalah fa'il, berarti semua wajib manusia, manusia wajib ya, orang yang mampunya di antara mereka itu wajib berjaji, wajib berjaji, yang mampunya di antara mereka wajib haji. Dari sini annahu yajibu ala jami'in nas, bahwasanya wajib atas semua manusia. Apa itu wa? Mana fa'il yajib? Mana fa'il yajib? Anna mustati'u, bahwasanya yang mampunya mereka itu adalah haji. Wa hadza batilun bittifaq. Ini adalah batil bittifaq. Karena lazimi kalau ente katakan walillahi hajjul baiti man istata itu sebagai fa'il hajjul, berarti wajib mewajibkan semua manusia yang mampu itu wajib haji, dan ini adalah batil. Lho kok iso ngono? Hah? Kok iso ngono? Maka tekan tempat toh. Maka bisa kata kepada lu gimana? Hah? Lu kenapa? Baik, insyaallah. Nah, aku perhatikan sekarang. Walillahi alam nasi hijjul bait. Kalau antum katakan man, di sini man ini kan apa? Anas yang pertama itu kan enggak semuanya. Ya kan? Enggak semuanya kan? Hanya apa? Hanya man istata'a. Salat. Kalau ente katakan man istata'a itu adalah apa? Adalah fa'il, berarti ente memiliki dua. Semua manusia wajib haji, begitu juga apa? Yang mampu juga wajib haji. Kan walillahi alam nas, bagi Allah mewajibkan kepada manusia. Jadi manusia semuanya wajib haji. Jadi kan gitu kan? Terus setelah itu, hijul bait, manis tapa afal yakuj. Orang yang mampu juga wajib haji. Makanya bahasa di sini yajibu ala jami'in, haji itu jadi bahwasanya haji itu wajib kepada seluruh manusia, begitu juga apa yang mampunya juga wajib haji. Dan ini batil bittifaq, gitu maknanya. Fa yata'ayyanul qaul awwal, maka di sini wajib kita memakai pendapat yang pertama bahwasanya man i'rabnya apa adalah badal ba'd minal qul, bukan sebagai fa'il wala sebagai yang lainnya. Itu pahami. Bagi yang mengatakan man sebagai mubtada, maka ini batil, karena ente pasti mengatakan ada jawabnya. Mana jawabannya? Ente katakan dibuang. Bantahannya, karena ketika kalam itu sudah sempurna tanpa harus ada yang dibuang, maka biarkan dia sempurna. Dan enggak ada dawa untuk dikatakan dibuang. Bagi yang mengatakan bahwasanya man di sini di erop apa namanya khuwa sebagai fa'il, maka lazimnya dua hal. Walillahi alam nas siapa? Seluruh manusia wajib haji. Ditambah lagi dalam keadaan orang yang mampu pun juga wajib haji. Kemudian seterusnya, wa inna alam akul, atau juga wa inna atau suku atau punya. Wa in nama alam akul al-ba'da. Hanya saja saya enggak mengatakan al-ba'da ada alnya. Saya hanya mengatakan ba'd. Saya enggak mengatakan al-ba'd. Baik. Ke apa namanya? Lima qaddamtu fil qul, sebagaimana saya jelaskan pada qul. Kenapa? Karena khawatir kepada orang yang melarang enggak bolehnya qul atau ba'd dikasih apa? Dikasih al. Bisa lah. Jelas ini persis dengan al-kul. Wasalis dan nomor 3. badal istimal, badal istimal, wadhabituhu dan dhabitnya, ayakuna bainal awwali wassani mulamasa, hendaknya antara yang pertama dan antara yang kedua ada mulamasa. Eh, mana mulamasa? Ay ada ta'aluk, hubungan, bukan juz. Bihain hubungannya enggak juz'iyah, hubungannya enggak juz'iyah, sekedar ada hubungan tapi enggak juz'iyah. Kalau juz'iyah badal ba'd min qul. Kalau istimal bainal awwal wa tsani ada mulamasa, ada ta'alluq, ada kaitannya, enggak ada kaitannya. Lakin anna al badal laisa juz min badal min mubdal minhu. Syaratnya anna al badal laisa juz'an minal mubdal minhu. Tapi ainul pertama dan kedua ada mulamasa, ada ta'alluq, ada kaitannya. Hah? Mula? Ya mula bahasa lah, mula masa. Ya Allah, mula masa lah. Menukuan ya. Mula bahasa, naam. Kakaulika ajabani Zaidun ilmu. Ayah saya ilmu. Apakah ilmu bagian daripada Zaid? Lah. Ilmu itu bukan bagian daripada Zaid. Karena ilmu itu bukan organ daripada Zaid. Wa innama ilmu sinihwan. Ya ta'alak berkait-terkait pada Zaid. Karena ilm ini berkaitan dengan Zaid, maka di sini badal istimal. Kecuali kalau ilm itu organ tubuh yang menyatu kepada Zaid. Baik, maka di sini dikatakan badal istimal. Ajabani Zaidun ilmu. Pak, kalimat ilmu huna adalah badal istimal. Anna ilmu lau mulabasa. Lau mulabasa dengan Zaid. Lakin hada mulabasa tidak berbentuk juz'iyah. Ay annal ilm laisa juz'an minal mubdal. Ngerti ya lewan? Masyaallah. Tayyib. Wa qawluhu ta'ala dan berkawa qawlihi ta'ala yas'alunaka anishyaril harami kitalin fi. Ayna satuna? Kitalin. Bawna kital badal istimal. Fa kita di sini khonan adalah ta'alluq dengan asharul haram. Mereka bertanya tentang syahrul haram. Isini maksudnya apa? Adalah peperangan di syahrul haram. Boleh apa enggak? Mereka bertanya tentang syahrul haram. Ta'alluqnya pada situ adalah perang di syahrul haram. Kita laisa juz min syahrul haram. Wa innama kital punya kaitan di bulan haram. Makanya mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, boleh enggak perang di syahrul haram? Apa maksudnya? Tapi Allah Subhanahu wa taala memakai anisyahrul haram mubdal disebutkan pertama baru kita alin di wa nabatu dan aku beritahukan bitamsil dengan contoh bil ayati salasi dengan tiga ayat. Mana tiga ayat itu? Mana tiga ayat? Mana tiga ayat? Mafazan ada ayat apa kedua? Manis tata'a dan kitalin si. Zaini ono faedah boleh lihat ala annal badala bahwasanya badal wal mubdal minhu yakunani nakiro badali sak mubdali bisa podo-podo nakiroi. Seperti mafazan hadaik. Mana badali? Hadaik mafa'aba hadaika. Mana mudahnya? Mafazan podo nakiroi. Kono masalah. Wabi marifatani podo marifati. Koyo nas dengan man. Walillahi ala nas mubdal marifat. Aina badali? Manis tato man ma'rifat podo ma'rifati wa mukhtalifain berbeda sekarang berbeda badali asyar wa kital aina badal kital badali nakir ma'rifat nakir aina mubdal asyar ma'rifat kan berbeda kan idan antara badal wal mubdal gak mengharuskan sama berarti gak mengharuskan sama bisa nakir bisa ma'rifat wa ila akhir ya. Is. Warrabi wal khamis was sadis. Yang nomor empat dan yang nomor lima dan yang nomor enam. Ada badal idrab, wa badal ghalab, wa badal nisyan. Ada badal idrab, ada badal ghalab, dan ada badal an-nisyan. Berarti kan ya, besok ketika anu sebelum subuh dinyalakan aja ya. Biar apa kita ngasih enggak tergangguan ya. Kalau penuh kan berarti bisa ya. Nah, berarti gitulah. Biar nanti dianukan. Jam 3 itu lo kan aja, ketika azan awal itu kan jam 3 itu kan bisa dinyalakan. Ya. Di sini ada badal idrab, badal ghalat, dan badal nisyan. Si iki satu contoh tapi mencakup tiga. Apa ini lewat pasok? Apa ini? Pasok-pasok apa? Bijir amin. Bijir? Saya menyodakokan dengan dirham lele butuh dinar. Dulu dirham, tapi dinar. Kalau saya dinar rupiah, wailah. Rupiatin. Enak kan? Nah, kalau dinar kan agak kurang mirip kan? Tasodakto bidirhamin lele butuh dirham, tapi rupiah, masa rupiah. Eh. Kapan dikatakan ini? Lihat. Padahal misal, ini contoh. Muhtamilun ada tiga kemungkinan. Bisa idrab, bisa nisyan, bisa apa? Ghalat. Li'an takuna. Tuh, perhatikan. Ketika ente mengkhabarkan. Bi'annaka tasaddaqtu. Bi'annaka tasaddaqta bidirhamin. Ketika ente mengkhabarkan bersedekah dengan dinar, dirham, ini ya. Ini ya. Summa annalaka an tukhbira. Kemudian anna apa anna? Nampak pada anta. An tukhbira untuk engkau mengkhabarkan bi'annaka tasaddaqta bidinar. Ente mau bersedekah dengan dinar. Apa maksudnya? Maksud ini. Lihat ini, kawan. Maksudnya. Di awal, anta mengkhabarkan. Aku bersedekah dengan dirham. Setelah itu, ini setelah ya. Setelah itu, nampak pada anta. Mengharuskan anta sebenarnya harus ngomong rupiah. Ayat mana? Ayat idrob itu membuang dirham, dibuang diganti rupiah. Awalnya anta mengkhabarkan dirham. Setelah anna nampak pada anta, harus ente khabarkan bukan dirham tapi rupiah. Itu namanya badal idrob. Ayat mana idrob? Badal itu membuang mudal minunya. Melempar mubdal minhunya. Ente buang mubdal minhunya. Itu adalah idrob. Lihat. Wahada badal idrob. Wari antakuna qad aradta al-ikhbar. Yang kedua. Jikalau ente aradta al-ikhbar. Mengkhabarkan. Ente ingin mengkhabarkan. Tasaddaq dengan rupiah. Terus sabaqa lisanuka ila dirham. Wa hadza batal ghalat. Is ghalat salah. Kali ke sini. Ente sebenarnya ingin mengkhabarkan rupiah. Kan aku mau takut mau bersedekah dengan rupiah. Tapi sabaqa lisanuka, lisan ente mendahului ente. Ternyata ente ngomong dirham. Jelas? Aku bersedekah rupiah awalnya seperti itu. Cuma karena ente mendahului, lisan ente mendahului, ente ngomong tasadak bu bidirham. Lali bahasa dari bahasanya bukan dirham, tapi apa? Rupiah. Maka rupiah ini adalah karena membenarkan apa-apa yang awalnya ente inginkan cuma terdahului kata-kata bidirham, maka ente rubah menjadi rupiah. Ini bahasa apa? Apa ini nih khulasai? Karena salah dia. Terusnya, wali antakuna qad arada al-ikhbar bit tasadduq bidirham falamma nataqat bihi fasadu dhalika al-qasad wa hadha badal nisyan. Bagaimana cerita apa? Arata ente mengkhabarkan. Ente ingin mengkhabarkan sedekah dengan dirham. Ingin mengkhabarkan. Awal mulai, ente ingin mengkhabarkan dengan dirham. Lain dengan kholat. Kalau kholat, awalnya ente ingin mengkhabarkan apa? Rupiah. Itu kan kholat. Itu kan kholat. Kalau nisyan, awalnya ente ingin mengkhabarkan dirham. Itu awali. Awalnya ente ingin mengkhabarkan dirham. Cuma setelah ente mengkhabar, ternyata ini adalah rusak ini. Gak bener ini. Sudah dulu. Falamma nataqta bi. Ketika ente ngomong dirham, tabayyana jelas zalikal qasab. Jelek sekali rusaknya tujuan ente ini. Apa pemalsuan atau apa ya? Ya pemalsuan. Pokoknya setelah awal ente mengatakan, tasaddaqtu bi dinar. Setelah ente ngomong tasaw, ente ingin, memang ingin untuk ngomong bidinar, memang ingin. Setelah ente ngomong itu, ternyata ente lihat ini rusak ini sudah. Enggak benar seperti ini. Lalu ente ganti dengan kata-kata rubiah. Fahada badalunisya. Berarti bisa disimpulkan. Kapan dikatakan badal idrok? Dikatakan badal idrok. Awalnya ente mengkhabarkan dirham. Setelah itu, apa ya, Wan? Ente nampak pada ente, ente buang ini dirham, ente ganti apa? Rupiah. Ini namanya idrok. Kapan dikatakan badal kholat, tujuan ente ngomong rupiah, cuma lisan ente mendahului ente. Ngomonglah dirham. Di tengah-tengah itulah langsung ente perbaiki dengan kata-kata rupiah. Kapan dikatakan badal nisyan? Badal nisyan itu adalah ente memang awalnya ingin ngomong dirham. Setelah itu ternyata ini enggak benar, ini rusak ini. Rusak sudah maksudnya ini rusak. Karena rusak dan keliru, ya wis lah ente gantilah dengan kata anis apa dengan rupiah, yaitu badal nisyan. Wa rubbama dan kadang-kadang uskila menjadikan sulit ala kathirin minat talaba, kebanyakan para santri, para murid, al-farku perbedaan baina badalai, antara dua badal kholat dan nisyan. Waqad bayyana alhamdulillah, sudah kami jelaskan. Wa yuwallihu aizan, dan untuk menjelaskan juga annal kholat filisan, kholat itu letaknya di lisan. Taib dan nisyan itu letaknya di hati. Jadi perbedaan juga termasuk badal ghalat letaknya di lisan kesalahan itu, dan kalau nisyan letaknya di hati. Alhamdulillah selesailah kita dalam babul ghalat. Idzan badal ya kan ya? Idzan badal semuanya udah selesai. Aywa. Taib insyaallah tinggal 5 hari lagi. Ditambah tes sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.